Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-hadith at-tasi' wa thamanun ba'd al-mi'ah. An Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma 'ajjalu al-fitra wa akhkharu as-suhur wa akhkharu as-suhur. Dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yazalu an-nasu bi khairin, manusia akan tetap dalam keadaan baik. La yazal, tidak bergeser. Tidak bergeser maknanya tetap. Manusia akan tetap dalam keadaan khair. Ma 'ajjalul fitr, selama mereka menyegerakan berbuka. Wa akharus suhur, dan mengakhirkan sahur. Al-Mandal al-Ijmali Al-Syari' al-Hakim yahuthu ala tamyiz al-ibadah wa waqtiha an ghairihi. Pembuat syariat yang mulia ini menganjurkan agar kita melakukan tamyizul ibadah, pembedaan satu ibadah dengan ibadah lainnya dengan waktu-waktunya masing-masingnya. Yang satu dengan yang lain berbeda. Liyatabayyan an-nizam wa ta'ah, agar menjadi jelas keteraturan, nizam dan ketaatan. Fimtithal awamirihi, dalam mempraktekkan atau dalam mengamalkan perintah-perintahnya. Walwukuf biha inda hududiha, dan berhenti padanya di batas-batasnya. Dengan simpel kita katakan bahwa maksudnya adalah tidak seenaknya. Itu makna kalimat tadi. Artinya ibadah itu tidak seenaknya. Ada aturannya, ada waktu-waktunya. Tidak sembarangan masing-masing boleh beribadah dengan semaunya. Tidak bisa. Satu ibadah dengan ibadah lainnya memiliki waktu-waktu tersendiri, memiliki aturan-aturan tersendiri. Wa bihadza tamayyaza al-ibadah, masing-masing yang satu dengan yang lainnya. Contoh salat duhur ada waktunya tersendiri. Yani mata naam hina yazulu syams, ketika bergeser matahari tergelincir ke arah terbenamnya. Demikian pula salat asar ada waktunya tersendiri, salat maghrib ada waktu tersendiri. Tidak bisa seenaknya kita kerjakan salat duhur di waktu maghrib, kita kerjakan waktu maghrib, waktu duhur, waktu isya, semuanya di waktu yang sama, yaitu jam 12 malam. Tidak bisa. Masing-masing memiliki maziyah sendiri-sendiri. Likulli ibadah maziyatuha al-khassa wa waktuha al-khass wa kaifiyatuha wa kaifiyatuha al-khassa. Masing-masing punya waktunya khusus, punya tata cara tersendiri, punya bentuk tersendiri. Walidha fa innahu lamma ja'ala ghurub asy-syamsi huwa waqtu iftar as-sha'im hasau 'ala mubadaratil futr. Oleh karena itu, ketika Allah menjadikan terbenamnya matahari sebagai waktu berbukanya orang yang berpuasa, maka dianjurkan berbuka di waktu tersebut. Karena ini ibadah. Yang namanya ibadah memiliki waktu-waktu tertentu, aturan-aturan tertentu, tidak seenaknya. Baik. Maka kata beliau, ketika terbenamnya matahari sudah dijadikan sebagai aturan dalam Quran dan Sunnah, yaitu aturan waktu berbukanya orang puasa, maka jangan ditunda-tunda. Begitu terbenam, langsung batalkan. Langsung batalkan. Mubadarah al-fitr inda awwali dhalikal waqt. Wa akhbara, dan mengkhabarkan, annan nasa la yazaluna bi khair. Mengkhabarkan bahwa manusia selalu dalam keadaan baik. Ma'ajjalul fitra, selama mereka menyegerakan berbuka pada waktunya, yaitu ketika terbenam matahari. Dan ketika terbenam matahari adalah ketika dahaba atau dahabat qursatus syams. Qursah adalah bulatannya. Itu yang namanya maghrib, ghurub. Tertutup, hilang di ufuk. Baik, begitu terbenam, dakhala waqtul maghrib. Wala tubali bi syu'a'iha. Jangan peduli dengan sinarnya. Madamat al-qursah qad dhahabat, selama bulatannya sudah terbenam, lenyap di balik ufuk. Di balik ufuk ya, bukan di balik pohon. Ya, karena ada anak-anak muda yang sok pintar menyatakan, sudah hilang qursatu syams, waktunya berbuka. Hilang di mana? Hilang di semak-semak di sini. Matahari. Berbuka. Bukan. Bukan ini, tapi ufuk. Bisa terlihat ufuk itu kalau datar, yaitu misalnya lautan. Kamu lihat ke laut, sudah hilang sana, di bawahnya laut. Selesai. Itu maghrib. Atau di padang pasir. Atau di padang rumput yang rata. Kamu akan bisa terlihat matahari itu lenyap. Walaupun sinarnya masih terlihat. Kata beberapa sahabat, wallahi, kalau aku naik di untaku, aku masih bisa lihat matahari. Tapi karena sudah terbenam dengan pandangan manusia biasa, maka mereka berbuka. Baik. Jangan pula terbenam di balik gunung. Matahari sudah terbenam. Di mana? Di sini. Padahal ini gunung. Masih jam 5 sore. Katakan sudah terbenam matahari. Sehingga yang dimaksudkan dengan terbenam adalah di balik ufuk. Ufuk adalah pandangan terjauh dari mata kita yang sudah tidak mampu lagi setelah itu melihat apa di belakangnya. Maka itu adalah ufuk. Dan biasanya akan mudah pada perkara atau pada lapangan yang datar atau lautan atau padang pasir. Ala kulli hal, dikatakan hadza waqtu iftarin nas atau iftaris shaim, itu waktu berbukanya orang yang berpuasa. Li'annahum bidzalika yuhafizuna 'ala sunnah, dan dikatakan mereka akan tetap dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Limadha? Jawabannya, li'annahum bidzalika yuhafidhuna 'ala sunnah. Karena dengan itu mereka menjaga sunnah. Kalau sunnah terjaga pada mereka, mereka dalam keadaan baik, dijamin. Baik. Walaupun ada hikmah-hikmah lain. Yani hikmah-hikmah lain, kalau ditunda berbukanya, khawatir akan timbul penyakit, mahnya kumat, apalagi karena terlalu panjang. Allah tidak menyuruh yang seperti itu. Waktu berbuka, berbukalah. Barakallahu fikum. Tetapi yang lebih mengarah di dalam kalimat la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra adalah karena mereka menjaga sunnah. Kalau tidak menjaga sunnah, mereka tidak dalam keadaan baik. Fa idza akharu al-fitra fa huwa dalilun ala zawalil khair. Kalau sudah ditunda-tunda waktu berbuka, nanti masih belum yakin. Loh, matahari sudah terbenam, qursah asy-syams sudah tenggelam di dalam ufuk atau di bawah ufuk atau di balik ufuk. Ya, tapi nanti supaya tambah yakin kalau betul-betul agak gelap lagi. Min aina laka hadza? Min muhdatsatil umur. Perkara-perkara muhdats. Anu, supaya lebih meyakinkan lagi sampai bintang-bintang terlihat. Ini puasanya Syiah. Sampai tashabaka an-nujum. Hatta tastabiq an-nujum, sampai bintang-bintang sudah seperti jaring-jaring sangat banyaknya. Baru mereka berbuka. Wa hadha dalil ala zawalil khair. Itu menunjukkan kalau kebaikan pada mereka telah hilang. Li'annahum tarakus sunnah, karena mereka meninggalkan sunnah. Allati ta'udu 'alaiha bin naf'. Sunnah itu akan kembali pada mereka dengan manfaat-manfaat. Ad-dini wa huwa al-mutaba'ah wa ad-dunyawi alladhi huwa hifdhu ajsamihim wa taqwiyatiha bit-ta'ami wash-sharab alladaini tatawaqqa'u anfusuhum ilayhima. Yang namanya sunnah kalau ditegakkan akan memberikan nafa', faedah dua sisi, nafa' dini wa dunyawi, faedah diniyah wa faedah dunyawiyah. Diniyahnya terjaga agamanya, tidak menyimpang sesat dengan bid'ah dan muhdatsatil umur, selamat dari dalalah. Karena kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Berarti mereka akan tetap dalam keadaan baik dari sisi agamanya karena mutaba'ah terhadap sunnah. Adapun faedah duniawi, faedah duniawiyah adalah hifdhu ajsamihim, terjaga badannya. Karena ibadah bukan untuk menyiksa diri. Semakin tersiksa semakin bagus. Kalau maghrib puasa yang enggak kerasa, enggak terasa laparnya, enggak terasa, masih sehat walafiat. Nanti bukannya tengah malam. Fahadza barakallahu fikum, bukan dari sunnah. Berarti dari agama dia menyimpang. Dari dunianya badan mereka akan sakit, tersiksa. Wa taqwiyatuha bit-ta'am wasy-syarab, karena dengan badan sehat minum makan ketika berbuka kembali pulih, engkau akan bisa beribadah salat maghrib dengan baik, akan bisa salat sunnah setelahnya, akan bisa membaca Quran setelahnya, kemudian salat isya, salat tarawih dalam keadaan sehat. Tapi mereka yang tidak mau berbuka kecuali tengah malam, salat maghribnya orang semua segar wajahnya, membaca dengan khusyuk, yang gelambir ngantuk begitu karena kehausan, dehidrasi. Tahu dehidrasi? Kekurangan cairan dalam tubuh. Kekurangan cairan dalam tubuh itu diantara efek yang paling terlihat adalah tidak fokus, nggak bisa fokus, gelambir sana kemari, terus ngantuk. Itu efek dehidrasi. Lebih tinggi lagi, lebih parah lagi, nasallahu salama, akan terjadi pening di kepala yang sangat, kepala seperti mau pecah. Dan lebih lagi, lebih berbahaya lagi dehidrasi, akan merusak sekian banyak jaringan dalam tubuh. Barakallahu fiikum, siapa yang menyuruh kalian untuk nyiksa diri? Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Taha, Allah tidak menurunkan kepadamu Quran ini agar engkau sengsara. Tidak. Walhamdulillah. Maka hendaklah segerakan berbuka. Begitu bola matahari terbenam dalam ufuk, maka segeralah makan dan minum. Alladzaini tatawaqqa anfusahum ilayhima. Yang keduanya, adalah menjadi sandaran hidup manusia. Tanpa makan, tanpa minum, enggak akan bisa hidup. Ma yukhadh min al-hadits, apa yang diambil dari hadits ini? Istafadna min hadzal hadits al-qasir, masyaallah, lakin jami' min jawami' al-kalim. Qala ma yukhadh min al-hadits, qala istihbab ta'jil al-fitr idza tahaqqaqa ghurub asy-syamsi bi ru'yatin aw khabari thiqatin. Perintah, anjuran untuk menyegerakan berbuka. Idza tahaqqaq ghurub asy-syams, kalau sudah terwujud, sudah terjadi terbenamnya matahari. Apakah bi ru'yatin, dengan melihat sendiri, atau dengan berita yang thiqah dari para muadzin yang mengumandangkan azan, atau berita thiqah dari orang yang memang melihatnya bi ilmin wa ainin. Ada orang yang punya ilmu tapi enggak lihat, enggak yakin. Ada yang lihat, saya lihat matahari terbenam, tapi dia enggak punya ilmu. Terbenam di mana? Di balik pohon apa di balik gunung? Apa? Pokoknya udah enggak kelihatan matahari. Wah, bahaya ini. Mengapa? Orangnya bukan orang yang alim, bukan faqih. Maka kalau khabaru thiqah adalah orang yang mengerti hukumnya, paham makna terbenam dalam keadaan matanya juga melihat. Tayib. Barakallahu fikum. Maka setelah itu, setelah ada keyakinan terbenamnya matahari, bi khabari thiqatin au bi ru'yati ainin, maka segeralah berbuka. Tsaniyan. Inna ta'jil al-fitr dalilun ala baqa'il khair 'inda man 'ajjalahu. Sesungguhnya menyegerakan berbuka itu bukti, bukti kebaikan masih terjaga. Masya Allah. Terjaga bagi siapa? Terjaga bagi mereka yang menyegerakan. Maka ketika kita melihat masyarakat bersegera berbuka puasa, bahkan menamakan berbuka dengan takjil, iya kan? Di Indonesia sini, saya menyebutnya sudah takjil belum? Sudah takjil belum? Artinya mereka sudah paham berbuka itu harus disegerakan, sehingga dinamakan berbuka dengan takjil oleh mereka. Itu satu. Tanda kedua, mereka bahkan menolong, ta'awun ala ta'jilin iftar, bantu membantu, tolong menolong, ta'awun dalam ta'jilil iftar. Orang yang terlambat pulang ke rumah di mobil ditawarkan, ayo ta'jil, ta'jil, ta'jil. Ada yang memberinya sebagai sedekah, masya Allah, sebagai ta'awun. Ada yang menawarkannya dengan menjualnya, karena tahu mereka akan segera berbuka pada saat tersebut. Berarti mana? Dalalah baqa'il khair indal muslimin. Masih tersisa kebaikan di tengah kaum muslimin karena mereka masih menyegerakan berbuka. Yang ketiga, al-khairu al-musyar ilaihi fil hadis huwa ittiba'u sunnah. Kebaikan yang diarahkan, yang dimaksud di dalam hadis tersebut adalah kebaikan mengikuti sunnah. Ma'annahu min mahbubatin nufus, walaupun itu merupakan sesuatu yang disukai oleh hati. Orang yang haus pengen minum, orang yang lapar pengen makan, maka ketika terdengar azan segera meminumnya dan segera memakannya. Ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa tidak mesti perkara yang baik enggak disukai oleh jiwa. Belum tentu. Tidak menjadi ukuran disukai atau tidak disukai oleh jiwa. Kadang-kadang ada yang disukai oleh jiwa, justru disuruh. Seperti berbuka ini tadi, menyegerakan berbuka. Kalau tidak seperti itu, malah jelek. Menyiksa dirinya, membiarkan nanti saja, nanti saja. Saya masih kuat, saya masih kuat, saya masih kuat. Fahadha ghairu mamduh, bal madmum. Tidak terpuji, ghairu mahmud. Bahkan, madmum, tercela. Barakallahu fikum. Ada juga yang sebaliknya, dan itu mungkin lebih banyak. Berat, lelah, capek, tapi disuruh. Maka lelahnya jadi pahala, beratnya jadi pahala, capeknya jadi pahala. Rabi'ah al-hadis min mu'jizatin Nabi SAW. Hadis ini juga membuktikan, menunjukkan mu'jizatnya Rasulullah SAW. Fa inna ta'khir al-iftar 'amalun 'amila bihi asy-Syi'ah alladzina hum ihdal firqati ad-dallah. Sesungguhnya bukti bahwa ucapan Rasulullah SAW adalah benar, dan bukti bahwa ucapan Rasulullah SAW benar-benar mukjizat. Mengapa? Karena lihatlah sekarang, siapa yang menyegerakan berbuka? Ahlus Sunnah. Kaum muslimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum di Indonesia ataupun di tempat lainnya, mereka menyegerakan berbuka. Sedangkan yang sesat, menyimpang, yaitu Syiah Rafidhah, menunda-nunda berbuka. Ta'khir al-iftar, menunda-nunda berbuka, amila bihi Syiah, telah dilakukan oleh kelompok sesat, yaitu Syiah. Mereka tidak berbuka kecuali ketika bintang-bintang sudah banyak, sudah tasyabak. Alladzina hum ihdal firqid dhalah, yang ternyata mereka sudah tidak dalam keadaan baik. Dengan kata lain, mereka sudah sesat, menyimpang. Siapa yang menyegerakan berbuka? Ahlus Sunnah. Fihim khair. Wa laysa lahum qudwatun fi dhalika illa al-yahud. Adapun Syiah tidak memiliki teladan, ikutan, panutan kecuali Yahudi. Alladzina la yuftiruna illa 'inda dhuhurin nujum. Yahudi dulu berbuka puasanya adalah ketika sudah muncul bintang-bintang. Bahkan bukan muncul satu bintang, mereka masih belum berbuka kalau cuma satu. Hatta tashabakan nujum atau tashabakatin nujum, sampai bintang-bintang tadi banyak bertebaran, baru mereka berbuka. Ikhwani fillah a'azakumullah, fa hadha tashabuh bainal yahudi wasyiah ar-rafidhah tashabahat qulubuhum. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa tahfadun al-hadith la tansaw fi amrin aw bi ghairi amrin la budda an tahfadhu al-ahadith, barakallahu fikum.